Kalau orang berpindah agama, tadinya Muslim, pindah jadi Nasrani, apakah yang menghukum murtadnya dia harus juga ulama? Bagus pertanyaannya. Nah, itu ya. Kalau yang satu ini ya, Ikhwan, jelas gamblang tidak perlu. Ketika antum sudah yakin dengan si yakin-yakinnya dia telah pindah agama, telah menyatakan dirinya sudah murtad dari agamanya, berubah menjadi non-muslim, tanda-tandanya sangat jelas, ada atributnya dan segala macamnya. Khalas, mau apa lagi? Itu sudah gak mungkin lagi ditanyakan kepada para ulama. Sangat gua belum pianet. Kenapa menyebab pindah agama? Tapi pindah agama. Ya khalas, dulunya muslim sekarang menjadi Nasrani dan segala macam. Tapi kalau terkait dengan dia mengamalkan sebuah amal kekufuran, di proses bagaimana disebutkan tadi para kuasa. Allah Ta'ala alamu bisawab.